إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masuk bab baru, bab ke-39. Hakul jari wal wasiyatu bihi. Hak tetangga dan berwasiat dalam masalah tetangga. Dalam bab ini kita akan tahu bagaimana sikap kita, kewajiban kita terhadap tetangga. Tetangga yang muslim, tetangga yang kafir, tetangga yang muslim tetapi tidak ada hubungan saudara, tetangga muslim yang ada hubungan darah, ya, diatur oleh syariat. Sesali mengatakan, Rabatul Islamu al-mustama'a بنظام رباني. Islam mengikat masyarakat ini, ya, dengan aturan yang rabbani, dengan aturan yang berdasarkan Rabb, wahyu, bukan pendapat manusia, ya. Yufdi ilal alafati wal mawaddati wa ta'awun, di mana dengan aturan Allah maka masyarakat itu akan saling menyayangi, saling mencintai, berkasih sayang, dan saling bertolong-tolongan. Tentu yang dimaksud bertolong-tolongan dalam hal kebaikan, karena haram bertolong-tolongan dalam hal maksiat. Walaupun menolong, tetapi menolong orang lain untuk berbuat maksiat, maka bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Ya. Haitu yastakimu nizamil ma'ash wal ma'ad. Di mana dengan hal itu akan tegak aturan-aturan kehidupan dan nanti setelah mati. Jadi tidak berhenti hanya di dunia. Akibatnya nanti panjang sampai ke akhirat, kalau tidak memperhatikan aturan-aturan itu. Ya. Wabil khawatin al-jira. Wabil khusus terutama masalah jira, tetangga. Ya. Apabila rumah-rumah itu berdekatan, apalagi menempel. Ya. Kalau sampai tidak diterapkan aturan-aturan yang islami, maka terjadi masalah ketika rumah-rumah itu berdekatan. Ya. Nah, mari kita lihat ayat yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini. Hanya satu ayat, yaitu surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan satu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Wa bidil qurba, begitu juga terhadap kerabat. Wal yatama, orang-orang yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba, dan terhadap tetangga yang ada hubungan kerabat. Wal jaril junub, dan tetangga dekat yang tidak ada hubungan kerabat. Wa sahibi bil jambi, dan teman dekat. beberapa tafsiran istri, ya, wabni sabil dan ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal, wa ma malakat aymanukum, dan terhadap apa yang kalian kuasai, yang dimaksud budak. Ya, mari kita bahas satu persatu tentang ayat hukuk ini. Para ulama menyebutnya ayat ini dengan ayat hukuk, karena ayat ini berisi tentang hak-hak. Hukuk jamak dari hak. Jadi hak-hak 10 orang terhadap diri kita. Ya, 10. Kita berkewajiban terhadap 10 ini. Dikumpulkan dalam satu ayat. Ya. Yang pertama, siapa Allah? Wa'budullaha, sembahlah Allah, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan satu apapun. Ini menunjukkan bahwa orang yang menyekutukan Allah berarti dia tidak menyembah Allah. Walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun zikir, wirid, hampir tiap tahun pergi haji, tapi dia menyekutukan Allah. Dia minta-minta kepada orang yang sudah mati. Dia mendekatkan diri kepada Allah lewat kubur-kubur orang saleh. Maka pada hakikatnya dia tidak sedang menyembah Allah, tapi dia sedang menyekutukan Allah. Maka disebutkan di sini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan Allah dengan satu apapun. Ya, tidak boleh menyekutukan Allah dengan malaikat, menyekutukan Allah dengan Rasul, menyekutukan Allah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, dengan Nyi Roh Kidul, dengan wali-wali yang sudah mati dan seterusnya. Ini haram, ini syirik, ini dosa terbesar yang tidak akan Allah ampuni. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Ya, ini yang pertama, hak terbesar. Hak terbesar, hak Allah untuk disembah, ditauhidkan. Berarti kewajiban terbesar. Kewajiban terbesar manusia adalah menyembah Allah, karena memang hanya untuk itu kita diciptakan. Hanya untuk itu kita dilahirkan, tidak untuk yang lain. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya satu, agar mereka menyembah aku, mentauhidkan aku, beribadah kepada aku. Yang dimaksud, taat kepada Allah. Ketaatan terbesar, tauhid. Menjauhkan syirik. Ini sekali lagi kewajiban terbesar. Maka kewajiban yang lain, yang 9, percuma. Dipenuhi. Kalau yang pertama ini gagal dipenuhi. Ya, artinya dia baik terhadap tetangga, dia santuni fakir miskin, dia sholat, dia jujur, dia amanah, tetapi berbuat syirik, hancur semuanya. Ya, tidak ada gunanya. Maka dakwah para nabi dan rasul, dakwah tauhid, dakwah yang pertama kali diteriakkan oleh para nabi dan rasul, dakwah tauhid sebelum yang lain. Ya, berbeda dengan kaum hizbiyyin, harafiyyin hari ini. Ya, menjadikan dakwah tauhid nomor 5, nomor 10, nomor 15. Ya, apa yang mereka pertamakan? Bagaimana muyul mereka, kecenderungan mereka? Yang cenderung pada daulah, ya daulah dia teriakkan. Cenderung pada ekonomi umat, setiap dakwah tentang ekonomi umat. Ya, cenderung kepada membersihkan hati, setiap kali dakwah hanya tentang masalah hati. Tauhid sekilas saja. Adapun dakwah para nabi dan rasul menjadikan dakwah tauhid di atas segala-galanya. Ya, dakwah nomor satu. Gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan dalam beberapa ayat disandingkan antara taat kepada Allah dan taat kepada orang tua. Antara bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Aniskurli wali walidayka ilayya ramasiyah. Ya, bersyukurlah kepada aku, kata Allah, dan kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena tidak mungkin ada kita kalau tidak ada kedua orang tua kita. Maka betapa jahatnya kedua orang tua kita, zalim kedua orang tua kita, ya, bahkan membuang kita ketika kita masih bayi, lalu kita besar, Jadi orang kaya sukses misalnya, wajib bagi kita memuliakan orang tua. Tidak boleh balas dendam. Dia berdosa, urusan dia dengan Allah. Urusan kita sebagai anak berbakti. Ya, berbakti. Wajib. Ya, karena apa? Karena dengan mereka berdua kita ada. Ya, maka si anak melakukan perbuatan soleh apapun bentuknya, orang tua dapat. Orang tua dapat. Kalau orang tua itu muslim, beriman. Kalau kafir tidak. Ya, apapun semuanya. Walaupun kesolehan si anak ini bukan hasil didikan orang tua. Seperti tadi misalnya. Dia punya anak, dibuang anaknya karena tidak mau bertanggung jawab. Lalu ditemukan oleh orang, dididik, dipesantrenkan, jadi kenal sunnah, kenal manhaj, berakidah sahihah, lalu berjihad, lalu beramal soleh. Maka orang tua yang melahirkan dapat. Ya, tidak ada orang yang bisa menggantikan kedudukan kedua orang tua. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Orang tua adalah tetap orang tua, bapak ibunya. Ya, yang melahirkannya itu. Dan nanti akan kita bahas setelah bab ini tentang birrul walidain, bahwa hal yang paling utama di dalam Islam ini, yang sangat-sangat utama setelah tauhid, adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka orang yang belajar tauhid, yang belajar sunnah, yang ngaji taklim yang benar, sepulang taklim bagaimana berbakti kepada orang tua, menyenangkan kedua orang tua, bukan malah menyusahkan, bukan ngafir-ngafirin bapak ibunya. Ini pengajian sesat. Pulang dari ngaji, bapaknya dikafirkan, ibunya dikafirkan, disalahkan, ditunjuk-tunjuk. Ya, manhaj salaf mengajarkan memuliakan kedua orang tua, sekalipun kafir. Lihat Nabi Ibrahim. Ya, lihat Nabi Ibrahim, bapaknya kafir, tapi santun, sopan, bahkan mendoakan. Ya, begitu juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dilarang. Ya, maka kita yang paham terhadap manhaj salaf, mengikuti manhaj salaf, ya, menghormat kepada orang tua. Sekalipun kedua orang tua kita belum mengenal manhaj yang hakiki. Ya, bahkan cenderung benci kepada manhaj salaf, masih tahlilan, wuludan dan seterusnya, maka tetap kita memuliakan kedua orang tua kita. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, tidak berkurang sedikit pun. Orang tua kita bermanhaj salaf, kita hormat. Orang tua kita berbuat bid'ah, tetap kita memuliakan kedua orang tua. Ya, walaupun tidak boleh kita ikut-ikutan berbuat bid'ah bersama kedua orang tua kita. Ya, tapi menghormat, memuliakan, ikram, ta'zim, wajib. Ya. Nanti akan dibahas insyaallah taala oleh Imam Nawawi dengan menurunkan beberapa ayat dan hadis setelah bab ini, khusus tentang birrul walidain. Yang kedua, sekarang yang ketiga, wa bidzil qurba, terhadap orang-orang yang ada hubungan kerabat. Adik, abang, ponakan, sepupu dan seterusnya. Ini lebih diutamakan daripada sekedar teman, sekedar kenalan. Ya, lebih diutamakan. Kalau antum berbuat baik terhadap seorang teman kenalan, maka antum harus lebih baik terhadap keponakan, sepupu, paman, bibi dan seterusnya. Ya, lihat urutannya. Setelah Allah, kemudian orang tua, kemudian wabidil qurba, kerabat dekat. Ya. Hadis sudah kita baca. Bagaimana ada seorang sahabat telah mendengarkan ayat yang baru saja turun, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum menginfakkan, mensedekahkan apa yang kalian cintai. Ya. Lalu sahabat ini Abu Thalha mensedekahkan kebunnya yang paling dia andalkan, yang paling berharga bagi dirinya. Ya, paling luas, paling subur. Ya, diserahkan, diserahkan kepada Nabi untuk diserahkan, terserah Nabi mau kemana. Ya, apa jawab Nabi? Disuruh dibagi-bagi kepada kerabatnya. Disuruh dibagi-bagi ke kerabatnya, bukan kerabat Nabi, kerabat Abu Thalha. Kerabat Abu Thalha, lihat. Nabi mengajarkan berbuat baik kepada tarik kerabat. Ya, keponakannya, bibinya, sepupunya, dan seterusnya. Adapun orang tua tentu tanggungan kita. Apabila kita kaya, orang tua tidak punya penghasilan, tentu tanggungan kita. Ya. Orang yang di bawah tanggungan kita tentu tidak boleh diberi zakat. Ya. Nah, itu tentang kerabat. Ini harus diperhatikan. Dan ini silaturahim. Ini yang dimaksud silaturahim. Adapun datang kepada kenalan, tetangga, sahabat, ini bukan silaturahim. Ini ziarah saja. Yang dimaksud silaturahim, silah itu menyambung. Rahim itu yang ada hubungan rahim. Yang ada hubungan darah, kekerabatan. Kalau antum datang kepada keponakan, sepupu, paman, bibi, dan seterusnya, itu silaturahim. Membantu paman, bibi, dan seterusnya, itulah silaturahim. Gitu ya. Nabi pernah ditanya, bagaimana sedekah kepada fakir miskin, dan sedekah kepada karib kerabat. Nabi menjawab, sedekah kepada orang fakir, itulah sedekah. Sedekah kepada karib kerabat, itulah sedekah dan silah. Menyambung rahim, silaturahim. Yang oleh Nabi dikatakan, siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah. Sambunglah tali silaturahim. Artinya kita kunjungi, kita bantu, kita tengok keperluan apa yang sedang dibutuhkan. Begitu. Ya, saudara-saudara kita, kerabat kita. Hai. Selanjutnya yang keempat, wal yatam. Orang-orang anak-anak yatim. Ya, anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ya bapaknya, bukan ibunya. Bapaknya. Ya, bukan ibunya. Karena apa? Karena ada hubungan dengan materi nafkah. Ya. Ditinggal mati ibunya tapi bapaknya masih ada, nafkah masih ada, maka lebih ringan daripada ditinggal bapaknya. Nafkah terputus. Ya, ini anak-anak yatim. Ditinggal mati oleh bapaknya. Jadi ini banyak disinggung dalam Al-Quran. Bagaimana kita haram menghargai anak yatim, tidak memperhatikannya, terutama para wali. Karena banyak di antara anak yatim itu yang punya harta. Bapaknya kaya raya, meninggal. Maka hartanya jatuh ke anaknya, tapi anaknya baru umur 3 tahun. Padahal bapaknya kaya raya. Ya, ditawan misalnya. Punya banyak perusahaan, maka yang paling berhak mewarisi itu anaknya. Sementara anaknya baru umur 2 tahun. Ini kalau walinya ingin berbuat kurang, mudah sekali. Sangat mudah. Nah, maka ini ditekankan dalam Al-Quran. Awal, harta anak yatim. Maka betul harus ditata. Ya, ini perusahaan ini milik si anak ini dan seterusnya. Dan diberikan nanti setelah dia berangkat. Ya. Ini anak-anak yatim. Yang selanjutnya, wal masakin. Orang-orang miskin. Ya. Wahum al-muhawiju min dhabil hajah. Alladzina la yajiduna man yakumu bikifayatihim. Di mana orang-orang miskin adalah orang-orang yang sangat butuh bantuan. Orang miskin atau fakir, kadang disebut dua-duanya, kadang disebut satu saja. Bagian ulama mengatakan bahwa ini mirip dengan Al-Quran dan Sunnah, mirip dengan Muslim dan Mukmin. Kalau disebut satu saja, mencakup dua-duanya. Kalau disebut dua-duanya, maka masing-masing mempunyai pengertian berbeda. Ya, seperti Al-Quran dan Sunnah. Kalau disebut satu saja Al-Quran, maka ya mencakup Al-Quran dan Sunnah. Disebut Sunnah saja, mencakup Al-Quran dan Sunnah. Mari kita berpegang pada Al-Quran. Maka ya Sunnah juga, nggak mungkin Al-Quran doang. Nggak bisa. Ya, mari kita hidupkan sunnah, termasuk ya Al-Quran, nggak mungkin sunnah saja. Ya, tapi kalau disebutkan dua-duanya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yaitu Al-Quran dan sunnah. Al-Quran beda, sunnah beda. Al-Quran yang 30 juz, sunnah yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan seterusnya. Ya, begitu juga Muslim, Mukmin. Si fulan Mukmin, otomatis Muslim juga. Si fulan Muslim, otomatis Mukmin juga. Tapi kalau disebut berbarengan mukmin dan muslim, maka mukmin lain, muslim lain, iman lain, Islam lain. Habis juga fakir dan miskin. Kalau disebut miskin saja, maka mencakup fakir. Disebut dua-duanya, maka masing-masing berbeda. Walaupun tidak ada faidah yang baku. Karena Nabi tidak menjelaskan, miskin ialah, fakir ialah, bagaimana safar? Nabi tidak menjelaskan, safar ialah, tidak ada. Sementara di dalam beberapa ayat, dalam beberapa hadis disebutkan safar. Ya? Tidak ada dosa bagi kalian mengkosong sholat ketika safar. Tapi safar itu apa? Tidak dijelaskan. Ya? Begitu juga fakir miskin. Maka para ulama dalam hal ini berijtihad setelah membaca dalil-dalil yang ada, seperti Imam Syafi'i misalnya mengeluarkan ta'rif, pengertian bahwa miskin adalah orang yang kebutuhannya lebih dari pemasukannya. Artinya dia punya penghasilan tapi tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari. Ya? Yeah. Dia berpenghasilan sehari kadang 15 ribu, kadang 20 ribu, sementara anaknya 5 misalnya. Ya, biaya sekolah mahal, nah, tentu ini kurang. Inilah miskin. Apa itu fakir? Fakir lebih di bawah lagi. Apa? Tidak punya penghasilan sedikit pun. Ya, ini fakir. Nah, terhadap orang-orang seperti ini, wajib bagi kita menolongnya, membantunya ketika kita sanggup membantu. Ya, ancaman keras bagi kita, misalnya disebut ayat Ibnu Hibban bahwa tidak akan masuk surga, tidak akan mencium bau surga. Apa? Orang yang tidur kekenyangan. Sementara dia melihat tetangganya ada yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Ya, dan dia bisa membantu, tapi dia tidak mau membantu. Orang seperti ini diancam apa? Tidak akan mencium bau surga. Ancaman keras. Ya. Itulah miskin. Kemudian wal jari bil qurba, tetangga dekat. Wal jari bil qurba. Ya. Tetangga dekat. Alladzi bainaka wa bainahu qaraba. Ya, yaitu yang dekat antara engkau dengan dia. Yang ada di sekeliling kita. Ini syahidnya. Syahid dari bab ini. Hakul jar wal wasiyatu bihi. Hak tetangga dan wasiat terhadap tetangga. Nanti akan dibahas lebih lanjut oleh beberapa hadis. Kemudian wal jaril junub. Ada beberapa tafsiran wal jaril junub. Ya. Di antaranya yang rajih, yang masyhur adalah yang lebih dekat lagi. Artinya dekat tetapi tidak ada hubungan kekerabatan. Sementara wal jari bil qurba, tetangga tapi ada hubungan kekerabatan. Misalnya adik kita, keponakan kita, rumahnya tidak jauh dari kita. Ya, ini di nomor satu kan. Sama-sama tetangga. Yang satu orang lain, yang satu keponakan kita. Tentu kita utamakan yang keponakan kita. Sama-sama tetangga. Ya, wal jari junub, tetangga dekat, ini yang dimaksud, tidak ada hubungan kekerabatan. Ya? Iya, perintah. Ya, wa bil walidaini ihsana, akibatnya itu, dia akibatkan itu. Berbuat baik kepada kedua orang tua dan atas semua. Jadi suruh berbuat baik. Itu. Hanya beda nanti disyarahkan lebih lanjut kepada orang tua berupa apa, kepada kerabat berupa apa, yatim berupa apa, tidak sama. Artinya tingkatannya. Ya, tingkatannya. Yang nomor satu dalam hal ini setelah kepada Allah tentu orang tua. Orang tua. Ya, kita punya uang pas-pasan bisa membantu satu orang sementara ada 5 orang yang butuh, tentu kita utamakan kedua orang tua. Ya, bahkan melebihi orang tua, melebihi istri. Pernah kita bahas waktu itu, apabila kita punya 2 ongkos ONH naik haji, ya, maka kita sama istri, apa kita sama ibu, ya, sama ibu, ya, ibu kita lebih berhak daripada istri kita, ya. Kemudian wasahibi bil jamb. Ya, teman dekat. Ini pun ada beberapa tafsiran, di antara tafsiran ini wa huwa jalisuka fil hadri wa rafiquka fis safar. Ya, yang selalu bersamamu ketika engkau mukim dan ketika engkau safar. Ya, yang dimaksud istri. Beberapa tafsiran menyatakan istri. Ya. Atau tafsiran lain, pokoknya yang dekatlah. Ya, di luar yang disebutkan tadi. Yang dekat, yang memang selalu sering bersama kita. Kan ada orang begitu. Ya, seperti itu. Selalu dekat, ya. Wabnu sabil, dan orang yang disebut ibnu sabil, anak jalan, ya, kalau diterjemahkan yang dimaksud musafir, dia kekurangan bekal, dia kehabisan bekal, dia mau kembali ke negerinya, kembali ke kampungnya, kehabisan bekal. Ini kita perhatikan, ya. Yang terakhir, wa ma malakat aymanukum, dan apa yang dikuasai oleh tangan kananmu, yang dimaksud budak. Budak, ya, budak, budak, bukan budak beli, bukan, budak, budak, hamba sahaya, ya, bukan budak kenek, ya, hamba sahaya, ya, bukan budak bahasa Sunda, ya, artinya orang yang tidak merdeka, dirinya dikuasai oleh orang lain, ya, ini sekali lagi bahwa Islam tidak pernah menghapuskan perbudakan. Ya, tidak ada satupun ayat, satupun hadis yang mengharamkan perbudakan. Artinya, ketika Islam jaya, Islam menang perang terhadap orang kafir, maka boleh kaum muslimin menjadikan orang-orang kafir itu sebagai budak. Dan nanti akan terjadi. Ayat ini tidak batal. Ya, ayat ini tidak batal. Seandainya budak itu haram sampai hari kiamat, maka ayat ini tentu masuk. Tidak akan berbunyi seperti ini. Ayat ini masih berlaku. Ya, yaitu disuruh berbuat baik terhadap budak. Berarti perbudakan ada. Ya, sekarang sedang tidak ada. Nanti akan ada, dan kaum muslimin yang menguasai, yang menjadi tuannya, yang merdeka, sementara orang-orang kafir yang akan menjadi budak. Ya, dan budak-budak itu banyak sekali. Yang laki-laki, yang perempuan. Yang perempuan ini boleh dijima. Kemudian banyak budak-budak perempuan ini hamil, hasil dijima oleh tuannya, kemudian melahirkan anak. Hal ini banyak sekali nanti hari itu. Yang inilah yang disabdakan oleh Nabi ketika Nabi ditanya oleh Jibril tentang tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Beliau mengatakan, antalidal amatu rabbataha. Yaitu ketika budak-budak perempuan melahirkan tuannya. Ya, karena seorang anak itu dinisbatkan kepada ibunya atau bapaknya? Bapaknya. Bapaknya. Ibunya orang Sunda, bapaknya orang Arab. Maka anaknya? Arab. Walaupun pesek hitam. Tetap aja. Ya. Oh, pesek hitam. Ya biarin. Ya. Baliknya ibunya Arab, bapaknya Jawa misalnya. Ya, anaknya pasti orang Jawa walaupun dia mancung, tinggi, besar, gitu ya. Anak itu dinisbatkan kepada bapaknya. Ya, maka kita ajarkan pada anak-anak kita. Ya, antum orang Jawa, antum katakan pada anak-anak antum semua, kalian adalah orang Jawa. Ya. Walaupun istri antum orang Betawi, orang Arab, orang Padang. Ya, begitu sebaliknya. Gitu ya. Ah, ibunya budak, bapaknya tuan merdeka. Anaknya jadi budak atau jadi tuan? Jadi tuan karena ikut bapaknya. Ah, ini yang dimaksud oleh Nabi, budak-budak perempuan melahirkan tuannya. Jadi anaknya jadi tuan. Sementara ibunya masih budak. Ya, hanya dalam Islam kaidah syar'i bahwa budak perempuan yang melahirkan anak hasil hubungannya dengan tuannya, maka si budak ini naik pangkat. Ya, naik pangkat. Menjadi apa istilahnya? Apa? Iya, ummul walad. Ummul walad. Ummul walad ini arti terlafnya ummu kan ibu, walad anak. Ibunya si anak, ibunya anak-anak, bahasa kita ya. Ummul walad ini otomatis apa? Ummul walad ini otomatis akan merdeka apabila iya tuannya meninggal. Apabila tuannya meninggal, otomatis ummul walad ini akan merdeka. Lihat, sampai segitu Islam mengatur. Ya, sampai segitu. Ini tidak dimengerti oleh orang-orang kufar. Ya, karena agama yang paling sempurna, satu-satunya agama yang hak di muka bumi semenjak Allah utus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul hanyalah Islam. Ya, inna dina inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Wa may yattaqi ghayra al-islam dinan falaysa lahu min dunihi. Barang siapa mencari memeluk agama selain Islam tidak akan diterima. Ya. Ayo. Sedikit tentang budak. Dan wajib bagi budak untuk taat kepada tuannya. Ya. Budak yang taat kepada tuannya dan taat pula kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat dia bisa jawab? Mendapat apa? Ada bisa ada hadiahnya bisa jawab? Ada hadiahnya? Iya, mendapat dua pahala sahih ya. Dua lagi yang mendapat dua pahala. Apa? Ahlu kitab kenapa? Beriman kepada? Beriman pula kepada? Satu lagi. Ada tiga ya? Lihat pahala utama yang benar. Enggak, itu dua pahala. Ini pahalanya double gitu. Satu lagi. Enggak. Ada hubungannya dengan budak pula. Iya. Seseorang yang punya budak perempuan. Ya, laki-laki punya budak perempuan. Lalu budak ini ditarbiyah, dididik. Lalu dimerdekakan. Lalu dinikahi. Hai. Tiga orang yang pahalanya itu double. Pahalanya itu ganda. Gitu. Ada yang jawab tiga-tiganya tadi? Enggak ada. Enggak jadi ya dia. Hadiahnya udah dipersiapkan. Mana Deni? Ada hadiahnya udah? Ya, selesai ayat ini. Kita teruskan hadisnya. Pendek sekali hadis ini. Hadis nomor 303. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما dari ابن عمر dan عائشة رضي الله عنهما قال mereka berdua berkata قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma zala jibrilu yutini. Coba Dani baca, bawa kita kok. Ulangi, wanit ni. Kayu war. Artinya? mazala, apa mazala? Iya, senantiasa. Autoyusi, iya, berwasiat. Ni, ada ninya. Iya. Iya. Dianya siapa? Buka. Iya, ya. Bahwa tetangga itu sa sa apa sa? Akan, ya. Iya, akan mewarisi. Ya. Ini sangkaan Nabi, dugaan Nabi yang ternyata keliru. Ya. Ternyata keliru, sangkaan dan dugaan Nabi. Ya. Kita baca. Mazala Jibrilu yutini. Kata Nabi, Jibril itu terus-menerus berwasiat kepadaku tentang tetangga. Nabi tidak menyebutkan wasiatnya seperti apa. Ya, mungkin oh tetanggamu gitu terus sering sekali. Mazala itu senantiasa terus menerus. Ya, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada kelompok dari umatku. Ya, yang selalu berada dalam kebenaran. Ini senantiasa terus. Jibril itu senantiasa terus menerus berwasiat kepadaku tentang tetangga. Hatta dzalantu, sampai-sampai aku mengira, aku menyangka bahwa tetangga itu akan saling mewarisi. Ya. Jadi tetangga depan mewarisi tetangga depannya yang meninggal, gitu maksudnya. Ya, tapi sangkaan Nabi ini keliru. Ya. Karena turun ayat misalnya Anisa ayat 11, 12 tentang siapa yang berhak mendapatkan waris dari harta yang ditinggal mati oleh yang punya. Ya. Anaknya, istrinya, suaminya, bapaknya, ibunya, 5 orang itu yang pasti dapat. Oke. Dulu pernah Muhajirin dan Ansar dipersaudarakan dan saling mewarisi. Ya. Si fulan yang dari Muhajirin Nabi saudarakan dengan si fulan yang dari Ansar. Si fulan yang Ansar ini Nabi saudarakan dengan si fulan Muhajirin. Dan betul-betul seperti saudara, saling mewarisi. Ya. Ah, hukum ini mansukh. Hukum ini terhapus ketika turun Anisa 11-12 kan. Bahwa yang mewarisi adalah bapak, ibu, suami, istri, anak. Yang lainnya enggak dapat kalau 5 orang ini dapat. Ya, hanya 5 orang itu yang dapat. Nah, kecuali tidak ada yang 5 orang ini, maka saudara bisa dapat, cucu bisa dapat dan seterusnya. Ya. Pelik tentang hal ini. Bahkan paling pelik, ilmu yang paling pelik. Ya, maka khilaf yang paling banyak adalah tentang waris. Khilaf, perselisihan pendapat para ulama yang paling banyak adalah tentang waris. Ya, dan Nabi mengatakan umatku yang paling paham tentang waris. Siapa? Siapa? Hah? Ada hadiahnya lagi Den? Ya, siapa? Umatku yang paling paham tentang waris. Kalau umatku yang paling paham tentang halal dan haram, ya Muadzin Jabal. Ya, umatku yang paling paham tentang ilmu waris. PR, ya. Ya. Ya. Bukan. Bukan. Jadi atau untuk belajar, ya. Jadi jangan menerima saja tapi mencari sendiri. Allah Taala ilmu itu bisa berkembang. Oke. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Fikul hadis seperti biasa Syekh Salim tidak membahas tautiqul hadis, kesahihan hadis secara ilmu diroyah dan riwayah, karena sudah disahihkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Maka langsung kepada fikul hadis yang pertama, للجاري حق عظيم ينبغي حفظ جواره ومراعاته بإيطال دروب الإحسان إليه بحفظ الطاقة ودفع الضرر عنه. Seorang tetangga mempunyai hak yang besar. Seorang tetangga mempunyai hak yang besar yang harus dijaga oleh kita. Ya, rumah depan kita, samping kiri kanan kita, belakang kita. Gitu ya, harus dijaga. Dan yang paling kita utamakan yang mana? Ya, yang paling dekat apa sih? Iya, nanti akan dibahas oleh Imam Nawawi ya di hadis berikutnya ya, pertanyaan Aisyah, yang mana yang paling dekat, yang paling harus diutamakan? Kata Nabi, yang dekat pintunya, bukan temboknya, bukan pagarnya ya, tapi pintunya ya. Sekuat tenaga kita, artinya semampu kita, kita berbuat baik kepada tetangga. Dan tidak boleh melakukan sesuatu yang mengganggu tetangga kita. Ya, walaupun dengan ucapan kita. Walaupun dengan suara. Ya, apalagi dengan perbuatan kita. Jangan. Ya, seorang muslim adalah seorang yang tetangganya itu aman dari keburukannya. Ini muslim, mukmin. Maka tidak sempurna iman seseorang ketika tetangga dia tidak aman dari keburukannya. Ya. Sebagaimana ada orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melaporkan tentang seorang wanita yang rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, tapi tidak baik terhadap tetangga. Tidak baik terhadap tetangga. Ya, mungkin sering mencaci maki, memfitnah, menggunjing. Nabi katakan, perempuan itu bukan perempuan baik. Ya, lihat. Ini besarnya akhlak. Besarnya akhlak di dalam Islam. Maka sampai-sampai orang yang berakhlak mulia bisa menyusul ketertinggalannya dari orang yang ahli puasa sunat, ahli sholat sunat. Innal mu'mina la yudriku bihusni khuluqihi darajatus shaimil qa'im. Seorang muslim, seorang mukmin dengan akhlak mulianya, dia bisa menyusul derajat orang yang ahli puasa sunat, ahli sholat sunat, tapi akhlaknya kurang bagus. Sementara dia sholat yang wajib saja, puasa yang wajib saja, Ramadan, tapi akhlaknya bagus. Jujur, amanah, bisa dipercaya, senyum, kalau omong enak, nggak pernah caci maki, dan seterusnya. Ya, ini bisa mengejar. Artinya, derajatnya lebih tinggi daripada orang yang ahli puasa sunat, ahli sholat sunat. Tapi, akhlaknya buruk. Ya, maka jangan dikecilkan akhlak, terutama terhadap tetangga. Yang kedua, jawazut tama'i fil fadli idza tawalat an-ni'am. Bolehnya tamak. Bolehnya tamak. Tamak bahasa kita kan tamak. Rakus. Bersemangat terhadap fadl, terhadap keutamaan karunia. Boleh. Boleh bersemangat untuk cari uang, bersemangat untuk membuat badan sehat, bersemangat untuk pokoknya semua kebaikan di dunia, boleh, tidak terserah, tidak terserah, asal dia tidak meninggalkan semangatnya untuk meraih akhirat. Artinya dua-duanya dia raih, boleh, boleh. Jadi tidak terserah, ya, semangat cari uang tidak terserah, malah terpuji, merasa apa semangat, gitu ya. Tapi tidak dengan meninggalkan akhirat. Ya, artinya jualan sedang rame-ramenya, pembeli sedang banyak-banyaknya, terdengar adzan Jumat, tentu tinggalkan, nggak ada yang jaga, yang gantiin perempuan, ya tinggalkan, tutup tokonya, pergi ke masjid. Ini tidak boleh, tidak boleh meraih dunia dengan meninggalkan akhirat. Adapun meraih akhirat dengan meninggalkan dunia, tentu pasti, pasti. Ya, ini ujian. Gitu ya. Yang terakhir, jawazut tahadduthi bima yaqa'u fin nafsi min umuril khair. Bolehnya tahadduth, bolehnya membicarakan, menyampaikan apa yang ada dalam hati. Ya, yang berupa kebaikan, boleh. Ini ada di hati Nabi. Menyangka, menyangka itu kan di hati. Ah, boleh disampaikan. Asal bukan berupa zon. Kalau berupa zon tidak boleh. Ya, zon cukup di dalam hati. Kalau sampai keluar dari lisan, sudah berdosa. Bisa. Untuk jam 9 pagi, melihat orang masuk masjid. Sementara di masjid banyak barang-barang berharga seperti ampli dan seterusnya tidak terkunci. Antum was-was, khawatir, takut barang-barang berharga itu hilang. Ya, antum ikut ke masjid, jagain. Ya, ini belum suudzon. Ya, kenapa? Belum keluar dari lisan. Belum keluar dari lisan. Hanya jaga-jaga saja. Gitu ya. Nah, kalau sudah keluar dari lisan, oh, menyurian. Menyurian. Ah, dosa sudah. Ya, walaupun betul-betul tanda-tandanya jelaskan jalannya mindik-mindik misalnya, ya, tengok kiri, tengok kanan, tetap saja nggak boleh. Ya, kalau barang sudah diambil, dia sudah lari dan sudah baru. Ya, ini yang tidak banyak dipahami oleh kaum muslimin. Ya, dan ini boleh, dan ini bukan termasuk jasus. Karena apa? Karena demi kemaslahatan. Ya, tidak termasuk jasus. Yang termasuk jasus kalau tidak ada kemaslahatannya, misalnya ada laki perempuan bergandengan, tuh mau ngapain tuh, mau ngapain tuh, diikutin dari belakang, nah, ini jasus, nggak boleh, ya? Atau dia kenal tetangganya, gitu, tetangganya di blok M ketemu gandengan sama perempuan, diikuti ya. Siapa ya, mau kemana, nggak boleh, ini jasus namanya. Yang terbaik bagaimana? Begitu melihat, palingkan pandangan dan katakan di hati itu bukan tetangga saya, gitu, agar bersih hati. Agar bersih hati, bukan penasaran, ya? Kayak si Anu itu ya, nggak boleh, nggak boleh, haram. Ini jasus nggak boleh. Artinya berusaha menyelidiki aib orang tidak boleh. Lebih baik tidak tahu daripada tahu. Ya, kaidah ini hancur. Apalagi sekarang di televisi, koran dan seterusnya yang seperti itu yang laku. Dan nikmat memang. Iblis, laknatullah alaih, bersama para syaitan membuat kenikmatan tersendiri dalam hal jasus ini. Ya, sudah tahu diceritakan sana kemari. Ya, waliyadzubillah. Ya, jangan antum bermanhaj salaf paham ini, maka tidak boleh melanggarnya. Ya, kita salat dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah.